kau ada di sini menemaniku saat sepi, menemaniku saat gundah. Tanpa dirimu, ku hanya mencintai kamu, ku hanya memiliki kamu. Aku rindu setengah hidup tanpamu. Aku rindu setengah mati kepadamu, sungguh ku ingin kau tahu. Aku rindu setengah mati. Hidup tanpamu.